إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Ikhwan-ikhwan sekalian yang ana hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam satu majlis yakni membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairin natiqina biha. Al-Mujallad Awal, ini Al-Juzul Awal. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui, kita ketahui yakni ditulis oleh seorang ini seorang yang ahlinya, ini Dr. Profesor Abdul Rahim. Alhamdulillah kita sudah melewati 17 pelajaran, ya. Yakni di terakhir ada selesai Sabi'asyar. Adapun insyaallah pada malam ini kita akan masuk ke pelajaran Adartu Asamina Asyar. Ini pelajaran ke-18, ya. Tinggal dikit lagi, wanifidin azakumullah, dari ke-23, ya, pelajaran. Jadi tinggal 5 atau 6 pelajaran lagi insyaallah. Pada pelajaran ke-17 itu masih ingat mudah-mudahan ini tentang masalah jama taksir li ghairi aqil. Li ghairi aqil. Ya. Bahwasanya banyak kata-kata di sana yang menunjukkan kata-kata benda yang ghairu aqil dan jama. Ya, misalkan kalau misalkan nahrun antumahi, jama taksirnya apa? Nahrun. Nahrun hada nahrun, ini sungai. Nah, maka ini sungai-sungai. Nah, bahasa Arabnya apa? Naam, hadhihi anharun. Nah, gitu ya. Hada nahrun, hadhihi anhar, kan gitu ya. Ini adalah sungai-sungai. Antumahi misalkan hada himarun, maka jama taksirnya? Iya, hadhihi humurun atau apa lagi itu? Satunya hamirun, iya, hamirun. Jadi ada dua, bisa humurun, bisa hamirun. Al-hamir, ya. Kemudian misalkan hada sarirun, namanya apa? Hadhihi sururun. Kalau misalkan antumahi, ya, hadhihi ta'iratun. Maka jama taksir jamaknya apa? Ta'iratun. Iya. Tidak usah dikasih alif lam ya. Karena kalau misalkan dikasih alif lam nanti dibacanya hadhihi ta'iratu, perlu ada khobar lagi, perlu ada pelengkap lagi. Ketika kalimat awalnya hadhihi ta'iratun, hadhihi ta'iratun gitu aja ya. Ini kapal-kapal terbang. Anda mahir misalkan tilka sayyaratun. Apa jamaknya? Sayyaratun. Iya, tilka sayyaratun gitu ya. Tilka sayyaratun. Ini adalah semua tentang ghairu aqil. Anda mahir satu lagi. Zalika najmun. Tilka najmun. Iya, jimnya enggak usah ditasdid. Tilka nujumun. Iya. Tilka nujumun. Kenapa kok dari zalika jadi tilka? Tadi huru akhir tadi ya, ketika dia bendanya adalah mudzakkar, apakah dengan isim isyarah hadza atau zalika, ketika dijamakan ima hadhihi ima tilka, kan gitu ya. Jadi dijadikan madhi muannas. Dijadikan sebagai muannas. Ini pelajaran ke-17 yang lalu. Baik, mudah-mudahan karena liburnya sering-sering banget gitu ya, cuaca dan juga yang ini dan itu, ya mudah-mudahan lah. Nanti mungkin gini, ketika misalkan di suatu kesempatan yang lain ada mudaris yang lainnya, ayo belajar di Sulugoh, jadi satu misalkan ya, wah kok ngulang ya, itu jangan ada pada diri kita alergi atau sungkan dan sebagainya. Tidak ada salahnya diulang lagi, apalagi ini mudarisnya lain lagi gitu ya, pasti ada faedah. Ada faedah-faedah yang tidak ada pada anak gitu ya. Jadi ada plus minus gitu. Itu jangan sungkan. Antum jangan merasa ada, tidak, jangan ada kamus pada diri kita. Masa belajar di Sulugoh ulang lagi. Sekali, dua kali, tiga kali. Enggak masalah kalau untuk pemantapan. Tentunya ya ada program untuk berpindah ke jilid berikutnya. Ya gitu ya. Berpindah ke jilid berikutnya yaitu jilid 2, jilid 3 ya. Tetapi tidak ada salahnya diulang lagi supaya memurojaah apa yang sudah lewat. Ya. Biasanya dengan murojaah itu ilmunya semakin tajam, insya Allah. Baik, kita akan masuk ke pelajaran ke-18. Kita baca dulu ya bersama-sama. Di sini ada percakapan. Yang dari percakapan itu akan ada pesan-pesan dari penulis. Dari percakapan itu akan kelihatan apa tema yang akan dibahas. Gitu ya. Kita baca, ana baca, antum nanti ikuti. Ad-darsus tsamina asyara. Baik, ini adalah al-muhadatsatu bainal mudarrisi wa Muhammadin ya. Wa Hamidun ya, wa Zakaria wa Ibrahim wa Ismail wa Abbas wa Ali wa Yunus. Nah, ya ada beberapa ashkhos di situ, ada beberapa personal-personal. Ya, tinggal dibaca saja. Jadi di situ ada Al-Mudarrisu, ada Muhammadun, ada Hamidun, ada Zakaria, Ibrahimu, Ismailu, Aliyun, dan Yunusu. Ya, tinggal dilihat saja siapa yang bicara gitu ya. Yang penting kita baca percakapannya. Baik. Kam akhon laka ya Muhammadu. Kam akhon laka ya Muhammadu. Ya. Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Li ukhtani. Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu? Ya, ulangi. Kam ajalatan? Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Ya. Kam idan fis sanati ya Zakaria. Kam idan fis sanati ya Zakaria. Sanah tidak panjang ya. Ulangi. Kam idan. Kam idan fis sanati. Fis sanati ya Zakaria. Ya Zakaria. Fis sanati idani. Huma Idul Fitri, huma Idul Fitri, wa Idul Adha, wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, abuka tajirun kabirun. Kam matjaran indahu, kam matjaran indahu. Indahu matjarani kabirani, indahu matjarani kabirani. Iya. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu, fiha nafizatani ya. Liman hadani daftarani, huma li, liman hatanil mistar, liman hatanil mistaratani, liman hatanil mistorotani, liman hatanil mistorotani. Mistar. Nah, mistarah yakni penggaris. Lima liman hatanil mistaratani. Mufradnya mistaratun. Iya, mistaratun. Baik, huma li. Huma li. Baik. Di sini mungkin antum agak sedikit apa namanya? Suaranya aneh, kemudian juga diiringi atau disertai dengan kesulitan membaca atau agak belok-beloknya itu agak ekstrim gitu ya, belok kanan belok kirinya itu ini cukup tajam di situ karena bacanya agak repot ya. Itu karena apa? Karena diantaranya memang ini banyak mufradat-mufradat yang baru, banyak kata-kata yang baru gitu ya, banyak istilah-istilah yang baru. Jadi di sini mulai dikenalkan istilah apa namanya? Dalam ilmu bahasa Arab itu ada namanya isim asal al-musanna, ya al-ismul musanna. Jadi kata benda yang berjumlah dua buah. Al-ismul musanna. Tafadhal. Al-ismul. Iya, bagus. Masih muskilah, tafadhal. Ada yang sakit? Siapa? Al-ismul musanna. Al-ismul musanna. Artinya kata benda yang berjumlah dua. Berjumlah dua ya. Jadi dalam bahasa Arab itu dikenal dua pun itu ada istilahnya. Jadi ada berjumlah satu, apa namanya? Mufrad. Dua, yakni al-ismul musanna. Al-ismul musanna gitu ya, pakai sa gitu ya. Dua, dan ada jamak. Jamak itu yang malah justru sudah dikenalkan sejak sebelumnya ya. Justru musanna ini ditunda disampaikan belakangan. Pertama mufrad, jelas mufrad itu yang mendasar justru ya. Enggak mungkin langsung musanna atau jamak. Jadi justru dari yang tunggal dulu. Kemudian pada buku ini itu tarikhnya cara penyampainya itu ya metodenya disampaikan yang jamak dulu. Jamak ada berapa macam? Ada tiga, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim dan jamak taksir. Ya. Kalau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim enggak mungkin benda mati. Pasti dia akil itu. Jamak mudzakkar salim dengan jamak muannats salim itu pasti akil. Pasti yang berakal ya. Walaupun ada di sana benda-benda yang digolongkan hukumnya muannas, jamak muannas salim ya. Tapi pada hakikatnya intinya adalah yang aglabiahnya itu mesti berakal. Ya, mesti berakal gitu. Jamak mudzakkar salim, apalagi mudzakkar salim itu mayoritas justru 100% insyaallah akil semua. Adapun yang jamak taksir baru di situ ada yang akil, ada yang ghairu akil. Ya, ada yang akil dengan ada yang ghairu akil. Nah, kemudian tahap berikutnya dikenalkanlah al-ismul musanna, jamak kata benda yang berjumlah dua. Dan ini pun ada dua macam dari sisi jenisnya, yaitu untuk yang mudzakkar dengan yang muannas. Ada yang mudzakkar dan ada yang muannas. Ada yang untuk laki-laki, ada yang perempuan. Baik yang akil maupun yang ghairu akil. Nah, kalau yang musanna ini laki-laki maupun perempuan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, ya, gitu. Jadi untuk laki-laki atau perempuan ada yang akil, ya, ghairu akil, ya. Yang perempuan juga ada yang akil, ada yang ghairu akil. GA di sini maksudnya ghairu, gitu ya. Yang A itu akil. Bisa untuk yang makhluk hidup, ya, maksudnya orang yang berakal manusia atau yang bukan manusia. Ini namanya al-ismul musanna. Baik, sebelum kita masuk ke teori lebih jauh, kita terjemahkan dulu ya. Ada Tsamina Asyar pelajaran ke-18. Qala al-mudarris. Jadi berkata Pak Guru, "Kam akhon laka ya Muhammadu?" Apa artinya? Berapa orang saudara laki-lakimu wahai Muhammad? Nah, laka di situ maksudnya milikmu. Ya kalau untuk manusia, sebagaimana dulu pernah kita jelaskan, khusus untuk manusia pakainya laka gitu ya, milikmu itu laka, jangan indaka. Kalau indaka untuk benda ya, lebih condong kepada benda benda mati bukan manusia. Tapi kalau untuk manusia, kamu punya berapa orang dari manusia, maka pakainya laka. Bisa laka, bisa laki, bisa lakum, bisa lahu, bisa laha gitu ya. Kam akhon laka, berapa orang saudara laki-laki? Karena akhon ini akhon ini maksudnya laki-laki gitu ya. Nah, di situ antum bisa perhatikan kalau misalkan ada isim istifham kam ya. Nanti kata benda berikutnya itu dibaca dengan mansub. Mansub ya. Kam akhon. Dibaca dengan mansub ya. Berapa orang laki-laki? Kam akhon. Dijawab oleh Muhammadun. Qala Muhammadun, ajaba Muhammad, Muhammad menjawab, li akhun wahidun. Nah, di sini pun kita sudah otomatis mempelajari ya, pertama selain al-ismul musanna juga ada mempelajari tentang al-adad, tentang al-adad ya. Tentang al-adadu secara sederhana. Ya, ini tentang menghitung bilangan. Menghitung. Al-adad sendiri artinya bilangan. Al-adad itu artinya sendiri bilangan. Tapi kita dari sini mulai belajar menghitung. Tetapi yang dimulai, yang diawali di sini adalah benda dari jumlah 1 sampai 2 dulu. Ya, 1 dan 2. Ya. Mulai belajar menghitung dari sisi bahasa Arab, tapi jumlahnya cuma baru 1 dan 2 dulu. 3 ke atas belum. Jadi baru 1 dan 2. Ya. Contoh di sini dikatakan ahun wahidun. Nah, di situ ada ahun wahidun ya. Akhun wahidun. Ya. Akhun wahidun artinya satu orang laki-laki. Akhun wahidun satu orang laki-laki. Kalau nanti dua orang laki-laki nanti istilahnya lain lagi, ada lagi. Ya, jadi ini baru dikenalkan untuk yang jumlahnya satu. Akhun wahid yakni satu orang laki-laki, bukan orang laki-laki yang satu, bukan ya. Kalau orang laki-laki yang satu beda lagi nanti istilahnya. Karena kalau sudah mulai adat itu nanti satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, tiga orang laki-laki, empat orang laki-laki, sampai sejuta laki-laki nah gitu ya. Tapi kalau laki-laki yang satu, laki-laki yang dua itu beda lagi nanti. Istilahnya nggak kayak gini. Baik, di situ nanti kita pegang aja dulu ya. Kita pahami dulu ini li ahun wahid artinya saya punya satu orang laki-laki. Nah gitu. Satu orang saudara laki-laki. Qala al-mudarris atau sa'ala al-mudarris, Pak Guru bertanya, "Wa kam ukhtan laka?" Iya. Berapa orang saudari ya yang padamu? Berapa orang saudari laki saudari perempuan pada yang kamu miliki? Ya. Wa kam ukhtan laka yakni berapa orang saudari laki-laki yang ada padamu? Berapa orang saudari perempuan yang kamu miliki? Ya begitu ya. Nah, di sini baru dia jelaskan li ukhtani. Kebetulan di sini dicontohkan yang perempuan. Nah, ukhtani itu artinya dua orang perempuan. Sebenarnya istilahnya itu adalah ukhtani isnatani. Isnatani. Ukhtani isnatani. Li ukhtani isnatani. Ukhtani isnatani itu artinya dua orang perempuan. Dua orang perempuan. Nah, jadi mulai menghitung bilangan satu dan dua. Kalau satu orang laki-laki, ahun wahidun. Kalau dua orang, contohnya di sini perempuan, ukhtani isnatani. Ya. Ukhtani isnatani. Nanti itu nanti soal akan ketemu. Nanti akan ketemu istilah isnatani. Baik, lanjutkan lagi. Ya. Kam ajalatan liddarajati ya Muhammadu. Mana ajalah? Ada yang tahu ajalatan? Roda, ya roda. Berapa roda? Ya, yang ada pada sepeda atau miliknya sepeda. Nah, maksudnya berapa sepeda berapa roda yang ada pada sepeda? Nah, sepeda itu punya berapa roda gitu ya. Wahai Hamid. Jadi al-mudarris sa'ala ila Hamid. Pak guru bertanya kepada Hamid. Ya Hamidu. Hamidun qala atau ajaba Hamidun laha ajalatani. Laha hanya kembali ke mana? Ke darajah, iya. Dia memiliki dua roda. Laha yakni sepeda memiliki baginya, ya, baginya untuknya nyanya kembali ke darajah, ya. Dua roda, ajalatani. Ajalatan itu muannas, perempuan. Sama dengan ukhtani, perempuan juga. Kam idan fis sanati ya Zakaria. Berapa hari raya, ya kan? Sa'alal mudarris Zakaria. Pak guru bertanya kepada Zakaria. Berapa hari raya dalam satu tahun, wahai Zakaria? Ajaba Zakaria, Zakaria menjawab, fis sanati idani. Di dalam satu tahun ada berapa? Dua id, dua hari raya. Li fisanati idani. Fisanati idani. Di dalam hari raya, di dalam satu tahun ada dua hari raya. Baik. Nah di sini. Dicontohkan untuk yang muzakar, ya. Idani, id itu adalah muzakar. Id, idani, dua hari raya. Maka dikatakan idani isnani. Ya, kalau misalkan bilangan yang duanya adalah isnani. Kalau untuk yang perempuan isnatani. Idani isnani, dua hari raya. Itu namanya Eid, ya. Huma, huma maksudnya kemana ini? Ke Eidani, ya. Mereka adalah atau yang yaitu bahasa kitanya yaitu huma, huma kembalinya ke Eidani. Eidul Fitri wa Eidul Adha. Yani Eidul Fitri setelah Ramadan, ya, kembali berbuka. Wa Eidul Fitri wa Eidul Adha yani hari raya menyembelih. Eidul Fitri hari raya berbuka. Wa Idul Adha yakni hari raya dan hari raya menyembelih adhahi binatang ternak. Sa'ala al-mudarris Ibrahim. Ya Ibrahimu, wahai Ibrahimu. Abuka tajirun kabir, bapakmu pedagang besar. Ya. Abuka tajirun kabir, bapakmu ini pedagang besar. Kam matjaran indahu. Wa mana matjaran? Iya. Berapa toko, ya, swalayan gitu ya. Karena biasanya ini kelasnya udah grosir lah gitu ya, bukan retail, bukan warung kecil atau toko seperti di pasar satu los gitu. Tapi kalau matjaron ini ibaratnya toko serba ada lah gitu, gambarannya seperti itu. Matjaron ini toko besar, ya, swalayan seperti itu. Kam matjaron indahu, berapa toko yang dimilikinya? Bukan sekedar adukan gitu ya. Kalau adukan itu menengah ke bawah gitu, ya, ini kan hanya sekedar ini ya, istilah-istilah spesifikasinya gitu. Kalau matjaran itu sudah toko besar gitu. Minimarket, swalayan atau hipermarket. Jadi ini maksudnya pedagang besar. Dibuktikan dengan tajirun kabir. Kam matjaran indahu, berapa toko besar miliknya? Nah, di situ bukan lahu karena matjaran ini benda mati. Maka dikatakan indahu gitu ya. Ghairu aqil. Enggak pantas kalau dikatakan kamat joran lahu. Itu secara tata bahasa, yakni bebasannya gitu ya, dengan bahasa halusnya. Kalau lahu untuk atau la itu untuk yang akil, untuk manusia. Kalau yang untuk benda mati atau yang bukan akil, pakainya indah. Nah, di sisinya. Indahu matjaroni kabironi. Indahu matjaroni kabironi. Dia memiliki dua toko yang besar. Dua toko, artinya dia memiliki dua toko gitu ya. Indahu matjaroni kabironi. Ini juga namanya isim musanna. Ya. Qala atau sa'al mudarris Ismailah, kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu? Berapa jendela? Kam nafizatan. Nah, jadi ketika pertanyaannya pakai kam, maka kata yang berikutnya itu mansub. Ya, mansub atau dinasobkan, dibuktikan dengan ada bacaan an-nya. Nafizatan. Berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Ismail ajaba Ismailu fiha nafidatani. Di dalamnya, ha kembali kemana? Ke nafidah apa ke ghurfah? Ghurfah. Ya, yani fil ghurfah atau fi ghurfati, ya gitu ya. Di kamar saya, maka disikat dengan dhamir fiha nafidatan. Di dalamnya ada dua jendela. Fiha nafidatan. Nafidatan ini juga sama isim musanna. Liman hadani daftarani. Nah, kalau masalah dalam masalah isim musanna pun isim isyaranya juga ada istilah lain. Jadi ada isim isyara itu untuk yang mufrad, ada yang untuk jamak, ada juga sekarang dikenalkan yang musanna. Seperti hada kitabun. Nah, ketika dia jamak apa? Hadihi kutubun. Nah, ketika dia musanna hadani. Nah, jadi kalau untuk yang isim isyara untuk yang muzakkar, yang untuk yang musanna hadzani. Hadzani. Isim isyara untuk yang muzakkar musanna gitu ya. Kata tunjuk untuk yang laki-laki dan berjumlah dua, hadzani. Jadi awalnya apa? Hadza. Hadza. Ini satu ya. Hadza qalamun. Hadza qalamun. Ini satu pena. Hadzani qalamani. Ini sama-sama artinya ini, tapi isim isyaranya bukan hadza karena sudah jumlahnya berbeda ya. Jumlahnya sudah berubah berjumlah dua, hadzani qalamani. Ketika tiga ke atas, awas, bukan hadza, bukan hadzani, tapi apa? Hadhihi. Hadhihi aqlamun. Nah, jadi kalau untuk yang benda mati hadza, hadzani dan hadhihi. Ini kalau yang ghairu akil. Kalau yang akil, hadza sama. Dua juga hadzani. Dan ketika dia akil apa? Haula. Kan gitu ya. Itu perbedaannya di sini. Haulai. Hadzani. Liman hadzani daftarani? Milik siapa dua buku tulis ini? Itu. Liman hadzani ad-daftarani? Milik siapa? Buku dua buku tulis ini. Nah, liman. Ya, kenapa pakai liman? Kan ad-daftarani kan benda mati. Kenapa? Betul, tapi kok bukan indaman. Nah, gitu. Hah? Iya, karena linya itu untuk menunjukkan kepada orang. Iya, linya itu untuk menunjukkan kepada manusia, bukan kepada ad-daftaraninya, tapi untuk menanyakan kepada orang, milik siapa? Gitu, liman, gitu ya. Liman. Karena jawabnya apa? Huma li. Huma li. Keduanya milik saya. Li itu kan akil. Ya, li itu kan akil. Iya. Iya, li. Huma li. Iya, huma li. Namun di sini ada sedikit agak maksudnya penggunanya itu kadang begini gitu ya. Ketika pertanyaannya kan bisa saja kita katakan hadza lidaftarani ya. Indi kan gitu ya. Hadza lidaftarani, dua kitab, dua buku tulis ini indi, milik saya kan gitu, karena ini ad-daftarani ini adalah ghairu akil kan gitu ya. Tapi ketika pertanyaan itu yang lazim adalah liman. Ya, liman. Hadza lidaftarani, milik siapa? Dua buku tulis ini. Ketika untuk bertanya liman. Ya. Huma adalah keduanya. Nah, huma itu kembali ke mana? Ke ad-daftarani. Nah, dua buku tulis. Huma yakni dua buku tulis. ya gitu ya. Li, keduanya adalah milik saya. Ya. Jadi ada kadang ketat, ada juga kadang longgar gitu ya. Kalau ketat kayak tadi misalkan kalau masalah yang berkaitan dengan orang, pasti pertanyaannya laka ya. Kam akhon laka ya. Kam ukhtan laka kan gitu ya. Kam ukhtan laka. Kalau tadi misalkan kam matjaran indahu berapa toko milik bapakmu, miliknya? Indahu matjarani kabirani. Ya, ketika liman hadzani daftarani, milik siapa? Buku tulis ini. Huma li, keduanya milik saya. Gitu ya. Ini ada perkara yang longgar juga. Sama di pertanyaan terakhir, sa'ala al-mudarris, Pak Guru bertanya lagi. Liman hatani al-mistaratani. Yang siapa? Dua penggaris ini. Nah, kalau untuk yang mu'annas, maka pertanyaannya atau isim isyaratnya hatani. Hatani asal muasalnya dari apa? Ketika bertanya dua, hatani, hatani, hatani. Ya. Untuk yang satu adalah hazihi. Kalau untuk yang jumlahnya satu, hazihi. Satu, ini. Ketika yang jumlahnya dua, hatani. Ya. Kalau untuk yang ghairu akil, maka ketika jamak apa bunyinya? Hadihi, hatani. Kemudian kalau misalkan tiga ke atas yang ghairu akil apa? Hadihi juga. Kembali lagi hadihi. Kembali ke hadihi. Kalau misalkan yang akil, ya hadihi dengan hatani juga sama. Ya hadihi sama hatani, yang akil sama ghairu akil sama istilahnya. Tapi ketika jamak apa? Bukan. Ketika dia jamak. Kembali haulai lagi ya. Haulai lagi. Haulai. Kenapa? Untuk yang akil ini. Yang akil. Nah, kalau yang ghairu akil kan hadihi, hatani, hadihi lagi. Misalkan apa? Hadihi misalkan sayyaratun. Hadihi sayyaratun. Hatani sayyaratani. Nah, ketika hadihi sayyaratun gitu ya. Hadihi sayyaratun. Tapi kalau misalkan di sini hadihi talibatun misalkan. Kalau yang akil, hadihi talibatun. Hatani talibatani. Nah, ketika talibat, haulai talibat. Haulai talibat. Nah, liman hatani al-mistaratani, milik siapa dua penggaris ini? Yunus ajaba, ajaba Yunus huma li. Huma li. Gimana? Iya, memang sebenarnya ketika pertanyaan milik siapa, kalau ketika yang dimaksudkan benda, bisa saja kita katakan indaman, gitu ya. Indaman, karena yang dimaksudkan adalah benda. Indaman hatani al-mistaratani, milik siapa, di sisi siapa, atau milik siapa, dua penggaris ini. Tapi pertanyaan indaman itu tidak lazim itu tadi. Jadi di situ kadang ada longgar gitu ya. Longgarnya apa? Pakainya liman justru. Ya, pakainya liman. Tapi kalau kayak tadi, kam akhon laka, ketika bertemunya dengan huruf kam, ketika bertemunya dengan isim istifham kam, itu harus diperhatikan kam akhon laka sama kam in, kam matjaran indahu. Ya. Kam matjaran indahu, berapa toko miliknya? Kam matjaran indahu. Di sini memang ya, kita bisa pakai istilah li atau indah itu tergantung konteksnya. Jadi bagaimana kebiasaan al-Arabiyah atau al-A'rab, orang-orang Arab menggunakannya. Seperti ini ada perbedaan, ya. Seperti ini perbedaan. Ya. Misalkan gini. Kenapa sih enggak kita katakan kam akhun indaka ya Muhammadu? Kam akhon indaka. Nah di situ, ya, jangan kita pakai inda. Ya pernah di awal itu nakulu li, gitu ya. Wala nakulu ini kan ada gitu ya. Pernah di mana itu? Kita mengatakan masalah lahu sama inda itu dibedakan dari muzakkar dari sisi akil sama ghairu akilnya. Anda lupa di halaman berapa itu pernah ada. Sudah lama sih ya, jadi ini. susah untuk murojaahnya itu agak nyari-nyari dulu. Jadi ada perbedaan penggunaan itu lahu li sama inda. Anda yang masih ingat di mana? Nah, di sini nih halaman 59. Nah, di buku 59 pelajaran 10. Pelajaran 10 di situ ditegaskan oleh penulis di tamrin 6, di akhirnya itu di tamrin 6. Nakulu kita mengatakan ini kitab. Wa nakulu li akhun, gitu ya. Nah, ini untuk membedakan. Ini kitab, saya memiliki sebuah kitab. Jadi kita mengatakan li akhun, saya memiliki seorang saudara. Nah, di situ perbedaan antara penggunaan ini sama li gitu. La nakulu indi akhun. Nah, itu kalau bahasan sana itu enggak boleh kita mengatakan indi akhun, saya memiliki seorang laki-laki, seorang saudara. Saya memiliki satu orang saudara. Jadi artinya sama-sama maknanya memiliki, tetapi untuk yang akhir itu li akhun gitu ya, jangan indi. Nah, tapi ketika pertanyaan beda lagi ya, kayak tadi liman, padahal bendanya benda mati ya, liman hadani ad-daftarani, liman hadani daftarani, sama liman hatani al-mistaratani. Kenapa enggak indaman gitu ya, liman sama indaman mau sama artinya milik siapa gitu, indaman. Wallahu alamu bisawab. Jadi kita lihat dari apa namanya syakul kalam seperti ini, dihafalkan saja. Ini sebenarnya pola-pola saja dulu ya, pola-pola saja dulu. Nanti kalau masalah kaidah sih belakangan, insya Allah. Nah, pola-pola semacam ini sebenarnya diingat-ingat dan juga dibaca gitu ya, dibaca. Baik, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah untuk tamrin kita akan baca di masa apa, di pertemuan mendatang. Untuk di akhir antum baca satu persatu ya, tetapi nanti yang di sebelahnya mengartikan, nanti juga baca yang kalimat kedua ya. Jadi saling berkait gitu, saling berganti-ganti. Tafadhol akhi. Awas, kalau ketika ada harfun nida dia tidak dia menghilangkan tanwinnya. Jadi kam akhon laka ya Muhammadu gitu ya. Artinya apa? Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki yang Muhammad? Iya. Terus jawab bahasa Arabnya? Bagus. Saya memiliki satu saudara laki-laki. Iya. Wakan uktan laka. Iya. Dan berapa saudara perempuan kamu? Li uhtani. Iya. Apa artinya li uhtani antum? Nah, antum terjemahkan. Nanti antum terjemahkan. Nanti antum baca kalimat berikutnya. Nah, terjemahkan dulu. Terjemahnya apa? Betul. Kam majalatan idaro jati ya hamidu. Iya, betul. Berapa? Ini yang terjemahin yang ini. Lupa intinya ya. Metodenya lupa ya karena lama libur itu. Tak betul artinya? Berapa roda yang ada di sepeda wahai Hamid? Betul. La ajalatan. Iya. Terjemahnya apa? Balik ke depan. Laha ajalatani. Memiliki dua roda. Masa roda memiliki dua roda? Itu kayak bakso beranak namanya. Laha ajalatan. Lahannya hanya ke ada roja kan? Nah, berarti gimana? Sepeda itu memiliki dua roda. Iya gitu. Baginya atau padanya dia memiliki dua roda kan gitu ya. Maksudnya dia itu ke sepeda kan gitu ya, laha. Terus bahasa Arabnya? Kam aidan fi sanati ya Zakaria. Betul. Berapa hari itu dalam setahun ya Zakaria? Ya, terus? Isanati Aidan. Aidani. Cuma Aidul Fitri wa Aidul Adha. Iya, Aidul Adha. Dalam setahun ada dua hari raya. Dua hari raya itu Baik. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun, kan matjaron indahu. Iya. Hai Ibrahim. Betul. Bapakmu kepada saya. Bukan kaya kalau kabir itu. Belum tentu kaya, iya. Kalau utangnya banyak, tekor juga kan ya. Dagang besar, iya. Dagangnya besar. Iya. Berapa toko besar yang dia miliki? Iya. Indahu matjaroni kabironi. Bukan. Bukan mu, mat. Matjaron. Indahu matjaroni kabironi. Nah, gitu. Apa artinya? Antum terjemahnya, hi? Dia memiliki dua toko yang besar. Iya. Kamna fidatan fi gurfatika ya Ismailu. Iya. Berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Fiha nafidatan. Iya, terjemahnya. Antum lagi. Fiha nafidatan. Fiha. Fiha. Ha kembali ke gurfah. Ini fil ghurfah atau fi ghurfati nafidatani. Artinya? Kamar itu memiliki. Iya. Ya maksudnya terjemahnya kurang luas ya. Jadi fiha di dalamnya karena kita aja. Kamar itu. Iya, betul. Dua jendela. Sebenarnya enggak ada memiliki. Iya, tidak ada kata memiliki. Artinya ada berapa gitu. Ada berapa jendela? Memang ya kamar itu memiliki, tapi di dalamnya dua jendela gitu saja cukup. Nah, fihana fidatan. Lanjutkan kalimat berikutnya. Liman hadani. Hadza za. Hadza niddaf. Liman hadza niddaftarani. Iya, liman hadza niddaftarani. Terjemahnya? Milik siapa buku tulis ini? Sebentar. Jumlahnya ada disebut harus Milik siapa dua buku tulis ini? Begitu. Kumali. Satuannya milik saya. Santa. Liman hata nil mistorotani. Antum lagi. Liman hata nil mistorotani. Milik siapa dua penggaris ini? Kumali. Iya. Baik. Kam afar laka ya Muhammadu. Ikuti. Kam afar laka ya Muhammadu. Li ahun wahidun. Li wakam ukhtan laka? Wakam ukhtan laka? Li ukhtani. Kam ajalatan? Kam ajalatan. Lidarrajati ya Hamidu. Lidarrajati ya Hamidu. Laha ajalatani. Laha ajalatani. Kam idan? Kam idan. Fis-sanati ya Zakariya. Fis-sanati ya Zakariya. Fis-sanati idani. Huma Idul Fitri, wa Idul Adha. Ya Ibrahimu, ya Ibrahim. Abuka tajirun kabirun. Abuka tajirun kabirun. Kam matjaran indahu? Kam matjaran indahu? Indahu matjarani kabirani. Indahu matjarani kabirani. Kam nafidatan? Kam fi ghurfatika ya Ismailu. Fi ghurfatika ya Ismailu. Fiha nafidatani. Fiha nafidatani. Liman hadhani daftarani? Liman hadhani daftarani? Huma li. Huma li. Liman hatani al-mistaratani? Liman hatani al-mistaratani? Liman hatani al-mistaratani? Liman hatani al-mistaratani? Huma li. Huma li. Ya, alhamdulillah. Kita membahas muhadasah terlebih dahulu insyaallah ya. Dan sambil kita baca artinya dipahami dan juga diingat-ingat bahwasanya pada pelajaran ke-18 ini intinya membahas tentang al-ismul mutanna. Ya, al-ismul musanna dan al-adad. Ya, al-adad. Ya, nanti akan berlanjut ke ada istilah adad ma'dud, ada adad tartibi, ada adad tarkib, ya gitu. Nanti ada istilah macam-macam. Ya, ini juga pengetahuan yang harus kita ketahui. Karena ini semua adalah merupakan perkara yang mendukung dari ilmu bahasa Arab dengan bahasa Arab ini insyaallah menjadi wasilah agar kita bisa memahami agama ini dengan sempurna insyaallah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertanyaannya Pak Jeka berapa ya? Jawabannya apa tuh? Tidak menunjukkan ini ya, bendanya kak yang ditunjukkan laha atau jika ada laha bisa kedua piha. Apa namanya tidak mesti ketika pertanyaannya seperti kam gitu ya. Pertanyaan tergantung pertanyaannya. Misalkan kam wala dan kam wala dan laka. Ya tentu kam wala dan laka. Berapa orang anak laki milikmu? Tentunya jawabannya li waladani misalkan ya. Nah, li waladun wahidun. Saya memiliki satu anak laki-laki. Nah, gitu ya. Apa namanya? Tergantung kalimat ya, tergantung kalimat. Apa misalkan kam samanan hadzal kitab, berapa harga buku ini? Nah, itu bukan jawabannya pakai li sama inda gitu ya. Maka jawabannya sama nuhu, harganya misalkan miatu rupiah, miatu rupiatan, 100 rupiah sekarang gitu ya. Miatu rupiah. Nah, ya, sama nuhu miah rupiah, 100 rupiah sekarang gitu ya. Jadi tergantung kalimat. Ketika ada di situ misalkan pertanyaan lah kam wala dan laka, maka lamnya itu dipakai. Kam apa namanya? Kam matjaron indahu. Indahu matjaroni kan gitu. Jadi memang lihat di situ kalimatnya. Nah, konteksnya di situ kalau di situ disebutkan laka sama indahu, ya kita jawab pakai lahu atau indahu juga gitu ya. Tergantung. Jadi kadang enggak ada huruf lahu sama indahu itu kadang enggak ada gitu. Gitu. Tapi kebanyakan makai. Kayak tadi kam kam idan fi sana. Kam yauman fil usbu? Berapa hari dalam satu pekan gitu ya. Kam yauman fil usbu? Berapa hari dalam satu pekan? Fil usbu'i sab'atu ayyam. Di dalam satu pekan 7 hari. Nah, gitu ya. Jadi seringnya memang pakai fi. Tapi atom di sini ada contoh-contoh hadis ya. Nah, di tamrin 1 kam qalaman indaka kam saburatan fi faslikum kam uftan laka. Jadi orang bebas. Kenapa? Kalau bebas. Bebas. Nah, bebas. Ya tapi ya kira-kira yang konkret ya gitu ya. Misalkan gini. Kam saburatan fi faslikum. Ada berapa papan tulis di kelasmu? Masa kita mau jawab ada 100 kan enggak masuk akal gitu ya. Fi fasina saburatun wahidatun kan gitu ya. Di kelas kami ada satu papan tulis atau ifasina saburatani masih masuk akal. Di kelas kami ada dua papan tulis ifasina saburatani gitu ya, itu bebas ya. Ini kan masih membahas tentang satu sama dua ya, jadi jawabannya juga dibatas satu dan dua aja dulu gitu ya. Kalau mau jawab misalkan kam kolaman indaka, berapa pena milikmu? Kita penjawab 3, tapi di sini belum dipelajari, susah nanti. Apa ya 3 pena? Nah, ada di 3 pena itu nanti di pelajaran 19. Jadi 1 dan 2 di pelajaran 18, nanti 3 sampai 10 pelajaran di pelajaran 19. Ada istilahnya nanti, ada apa? Ada ininya, ada ilmunya, ada teorinya. Jadi setiap pelajaran itu mempelajari dibatasi di titik beratnya di bilangan keberapa gitu ya. Nanti kalau dua makanya pertama gitu. Iya, kalau dua nanti ada rumus, nanti ini kan ada belum nyatakan rumus nih. Nanti kalau disampaikan semua di satu waktu hampir iya pusing ya. Ada rumusnya. Iya, tahan dulu ya. Kalau darajah harus pakai darajah. Itu mau kalau darajah dia apa emang khusus darajah emang itu bedakan antara pertanyaan untuk manusia yang dikhususkan dengan li gitu ya dengan huruf li secara harfujar gitu. Kalau harfujar bebas untuk lid daraja atau untuk li apa namanya? Lil um gitu ya. Atau li dan sebagainya itu dipakai di semua jenis, mau yang ghairu akhir sama yang akhir itu harfu jar itu semuanya enggak apa-apa dipakai. Lid darajati atau lil ghurfati. Terus itu termasuk yang mana? Iya, kam ajalatan lid darajati ya hamidu. Gimana? Iya, di sini harfu jar. Bukan kaitannya dengan apa namanya? Akhir sama ghairu akhir, iya gitu ya. Bukan. Jadi di situ kan kalau kam anjalatan lid daraja, berapa roda untuk sepeda? Yang dimiliki sepeda. Jadi kepemilikan juga. Iya, kepemilikan. Tapi sama-sama ghairu akhir, roda dengan daraja juga sama-sama ghairu akhir gitu ya. Jadi bukan apa namanya? Kepemilikan kepada manusia. Untuk kalau manusia dengan manusia, ya kam akhallaka, kamu berapa? Nah, kamu berapa, kamu memiliki berapa orang? Beberapa orang dari seorang laki-laki itu manakala yang ditanya atau yang menjadi pusat titik ininya apa namanya pembahasannya itu manusia memiliki manusia gitu. Nah, itu pakainya li khusus gitu ya. Tapi kalau ini khusus untuk darudah pakai li gitu. Iya, artinya pada semua benda juga pakai li juga gitu ya. Bisa saja iya. Bukan berarti khususnya pakai darudah pakai li. Jadi ketika misalkan untuk manusia kepada manusia, saya memiliki bapak, saya memiliki ibu, saya memiliki anak, saya memiliki apa namanya saudara laki-laki, itu nggak boleh pakai indah gitu maksudnya. Gitu. Jadi kalau manusia dengan manusia jangan pakai indah gitu, pakainya li. Tapi kalau benda dan sebagainya itu sesama benda gitu ya, secara umum pakai li nggak masalah seperti ini. Nah, yang anda tahu itu. Jadi kalau untuk misalkan untuk manusia gitu ya, itu jangan pakai li, misalkan kam wala dan indak atau kam wala dan laka gitu ya, bukan indak gitu ya, makanya pakai, bukan pakai indak, pakai li gitu ya. Nah, tapi kalau untuk manusia memiliki benda mati indi kita, nah itu, jadi yang dimiliki itu benda mati jangan di kita, itu kurang pantas, tapi indi kita, indi misalkan apa namanya kitun, indi kitun yang memiliki seekor kucing ini gitu. Tapi itu pun sebenarnya tidak terlalu saklek sih. Jadi tidak terlalu saklek. Dalam penggunaannya justru kadang dipakai juga gitu. Ya, li himar atau li walad atau li saya memiliki li kitab. Jadi kadang juga suka ingin serba praktis gitu ya. Dipakai juga, enggak ada hukum yang apa namanya? Kalau misalkan pakai indah itu haram misalnya gitu, tidak sampai seperti itu. Ya. Mungkin ini dari sisi katakanlah satu sisi sudut pandang penulis dirapikan. Tapi dalam prakteknya suka dilanggar juga gitu ya. Campur aduk ya gitu, campur aduk. Nah, jadi nggak terlalu sakit banget. Kalau misalkan harus wajib gitu. Nantinya malah bingung sendiri. Mungkin dalam praktiknya suka kayak begitu, membingungkan gitu ya. Iya, ketika kita memutuskan suatu kaidah, ternyata di contoh sesungguhnya seperti dilanggar. Nah, yang semacam ini kan bikin bingung sendiri gitu ya. Al-muhim lah. Yang jelas, yang anak tahu itu kalau untuk misalkan manusia, untuk manusia lagi, itu pakai nyali. Tapi kalau manusia untuk menyebutkan saya memiliki yang bukan orang, benda mati, pakainya indah gitu. Kebiasaan gitu. Tapi kalau kayak tadi, darajati ajalatani, sepeda itu memiliki dua sepeda, kenapa bukan inda darajah ajalatan gitu ya? Nah, semacam itu enggak jadi ada patokannya. Iya. Nah, budinya kan benda mati dengan benda mati kok pakai ini juga. Nah, gitu ya. Berarti apakah seperti akhir? Nanti pusing dah gitu. Udah yang benar. Enggak jadi terlalu apa namanya? Keharusan yang tegas banget lah. Wallah. Tapi tentunya nanti kalau misalnya arahnya ke kaidah, misalkan kitab-kitab seperti Al-Fiqh Malik atau Keturunan, ya harusnya kita punya dalil sebenarnya ya. Dan tentunya yang lebih tenang itu kalau wajib syahidnya dari ayat gitu. Dari ayat Al-Qur'an atau dari hadis, pemakaian li sama indah itu bagaimana yang ini bagaimana yang lebih ya, yang lebih ini, yang lebih rapih gitu ya, yang lebih fusha, itu rujukannya Al-Qur'an sama hadis, supaya kita enggak terjadi kebingungan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.